Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله وأعزكم الله yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali rasanya kita dipertemukan kembali di Masjid Al-Firdaus. Adalah nama surga yang paling tinggi. Mudah-mudahan Allah kelak kumpulkan kita semua di sana. Allahumma amin. Dan air hujan ini tidak hanya menyegarkan badan kita, tetapi dia juga menyegarkan keimanan kita yang sudah lama tandus, yang sudah lama kering, maka perlu untuk disegarkan. Kita akan melanjutkan membaca kitab Syarah Aqidah Ar-Raziyah ini pada halaman 22. Qala, keduanya mengatakan, keduanya adalah Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Fakana min madhabihim, adalah di antara madhab mereka. Him ini siapa ini? Him ini. Mereka itu mereka siapa? Yaitu mereka, kembali kepada perkataan beliau berdua di awal halaman 15. Aku bertanya kepada Abu Zur'ah tentang madhab ahli sunnah di dalam prinsip-prinsip agama dan apa yang beliau berdua ambil dari seluruh ulama di seluruh negeri. Jadi madhab mereka di sini adalah madhab seluruh ulama di seluruh negeri, yaitu para ulama ahli sunnati wal jamaah. Qala, keduanya mengatakan, fakana min madhabihim, adalah di antara madhab mereka, annal imana qaulun wa amalun, bahwasannya keimanan itu adalah ucapan dan perbuatan. Asyarhu, penjelasan. Jadi ucapan dari dua orang imam ini diterangkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi. Apa kata beliau? Al imanu qaulun, iman itu adalah ucapan. Barang siapa tidak mengucapkan, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Tidak mau mengucapkan kalimat syahadat, tidak mau mengucapkan keimanannya, sedangkan dia mampu, kecuali kalau bisu. Li'anna Allah Ta'ala qala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qulu, katakanlah oleh kalian, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Wama, dan beriman kepada apa-apa, unzila, yang diturunkan ilaina, kepada kami. Wama, dan kami beriman kepada apa-apa, unzila, yang diturunkan ila, kepada Ibrahim, Ibrahim, wa Ismaila, dan Ismail, wa Ishaqa, dan Ishaq, wa Ya'quba, dan Ya'qub, wal asbati, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Kami beriman pula kepada apa yang diberikan kepada Musa, kepada Isa, dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi. Min rabbihim, dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membedakan di antara satu di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami adalah termasuk orang-orang yang berislam. Surat Al-Baqarah ayat 136. Jadi keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada para nabi dan rasul, tidak terbatas hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi kita juga beriman kepada para nabi seluruhnya, kepada para rasul seluruhnya, dan beriman terhadap wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ini ucapan. Jadi iman itu adalah ucapan dengan lisan. Maka orang yang cukup beriman di dalam hatinya, tetapi tidak mau mengucapkan di dalam lisannya, dia tidak menjadi orang Islam. Siapa contohnya? Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib itu hatinya beriman. Dia mengatakan walaqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bashariyati. Sungguh aku telah mengetahui bahwa agama yang diberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang terbaik. Laulal malamatu wala hidaru masabbatin. Seandainya bukan karena takut dicela, seandainya bukan karena takut digrenengi, laqabiltu bidzalika samhan mubina. Maka niscaya saya akan menerima agama Muhammad itu dengan penuh lapang dada. Tapi karena saya takut dicela, saya takut digrenengi, saya tidak mau mengikrarkan keimanan saya. Apa yang terjadi? Kata Nabi, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamati Abu Thalib. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu Thalib. Dia diberikan sendal dari api neraka, ya ghalimin huma dimaghuhu, sampai mendidih otaknya. Jadi keimanan itu harus diikrarkan, harus diucapkan dengan lisan. Bagi yang tidak mau mengucapkan keimanannya, maka dia tidak termasuk orang beriman. Wa huwa amalun, dan iman itu adalah juga amal. Tidak cukup orang percaya dalam dengan hatinya, kemudian dia mengucapkan dengan lisannya, tetapi dia tidak beramal, maka dia tidak termasuk orang Islam. Dia sepanjang hidupnya tidak pernah melakukan amal, maka dia tidak termasuk orang yang beriman. Li'annallaha qala, yang demikian karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut asma Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, maka akan bertambah bagi mereka keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka semua bertawakal. Terutama di musim penghujan ini, tawakal kaum muslimin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian panitia stres. Wah, nanti kalau pengajian enggak ada yang datang gimana, karena hujan. Ya, datang enggak ada yang datang itu bukan urusan kita kan ya. Urusan kita hanya berusaha mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Masalah mereka mau datang, mereka mau tidak mau datang, itu urusan masing-masing. Dan setiap kejadian yang ada di muka bumi ini sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Pernah saya juga tabligh akbar, pengajian umum di Masjid Jami, masjid sebuah kampus terkenal. Tabligh akbar loh itu. Yang datang panitia 2, saya sama teman saya 1, totalnya 4 orang. Tabligh akbar loh itu. Dan itu belum lama terjadi. Di sebuah masjid universitas. Seperti itu. Jadi biasa saja. Itu pun tidak ada yang ganggu. Para dai yang lain banyak yang dipatahi waktu, dibubarkan, dipersekusi dan seterusnya. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jika disebut nama Allah bergetar hati mereka, jika dibacakan ayat-ayat Allah maka akan bertambah keimanan mereka. Faja'ala wajalal qalbi, maka Allah Ta'ala menjadikan getaran hati tadi, wa tawakkula 'ala Allah, dan tawakal kepada Allah, wa iqamas salat, dan mendirikan salat, wal infaq, dan juga berinfak, minal iman, itu termasuk bagian daripada iman. Wa hadhihi kulluha minal a'mal, dan ini semua termasuk ke dalam cakupan amal. Getaran hati itu amal apa kira-kira? Makanya nanti akan disampaikan yang namanya amal itu ada amalul lisan, ada amalul qalbi, ada amalul jawarih. Itu. Amalul lisan itu yang mengucapkan tadi. Amalul qalbi itu amalnya hati. Hati kita beramal soleh. Apa amal hati contohnya? Nah itu tadi, tawakal, khauf, roja, ya, khauf itu takut kepada Allah, itu amalan hati dan itu pahalanya besar. Kita takut kepada Allah, pahalanya besar. Roja, apa roja? Berharap pahala kepada Allah, ya, al inabah, ya, kembali, ada perasaan rindu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua adalah amalan, amalan hati. Ada amalul lisan, yaitu qaul tadi. Ada amalul qalbi, amalnya hati. Kemudian ada amalul jawarih, amal dari anggota badan. Seperti sholat, ini infak, ya, antum pengajian seperti ini, amal jawarih. Dan itu harus ada pada keimanan seseorang. Begitu pula dengan qaul, karena dikatakan oleh dua imam besar tadi, annal imana qaulun wa amalun, bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Amal tadi ada amalul lisan yaitu qaul, amalul qalbi amalnya hati, khauf, rajak, tawakal. Kemudian ada amal jawarih, amal anggota tubuh kita, salat, zakat, puasa, pengajian, seterusnya. Yang qaul juga ada dua. Qaulul lisan yaitu ucapan tadi, sama ya. Qaulul lisan. Kemudian ada qaulul qalbi. Ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Apa ucapan hati? Kalau amal hati itu tawakal, pasrah, ya. Khauf, roja, berharap kepada Allah. Tapi kalau qaulul qalbi, ucapannya hati, apa itu? Yaitu ma'rifah kepada Allah, mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Qaulul qalbi. Dan seseorang kalau hanya punya qaulul qalbi saja, ya kenal, yakin Allah itu pencipta langit bumi seisinya, dia tidak menjadi orang Islam. Kenapa? Karena iman itu harus ada qaul, harus ada amal. Kalau cuma amalan hati, apa, ucapan hati taktil, tidak menjadikan seseorang itu sebagai seorang muslim. Siapa contohnya? Siapa yang tahu? Hah? Contohnya siapa? Orang itu hatinya meyakini Allah, tetapi hatinya tidak beramal, tidak punya tawakal, tidak punya khauf, tidak punya roja. Siapa contohnya? Orang kafir. Contohnya iblis, laknatullah. Iblis itu percaya enggak kalau Allah ada? Dia percaya. Iblis itu ngomong sama Allah, fa bi izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kemuliaanmu wahai Allah, saya akan sesatkan seluruh manusia kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi iblis itu punya qaulul qalbi. Punya ucapan hati, yaitu apa? Yakin, tahu kepada Allah. Demikian pula siapa selain iblis? Fir'aun. Fir'aun itu dikatakan wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Fir'aun itu hatinya yakin kepada kebenaran risalah yang dibawa oleh Musa alaihi salam, tetapi dia hatinya tidak beramal, tidak takut kepada Allah, tidak tawakal kepada Allah, dan dia tidak mau mengucapkan keimanannya dengan lisan, dan dia tidak beramal dengan amal jawarih, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, maka dia kafir. Tapi keimanan itu harus komplit. Ada qaulul lisan, ada qaulul qalbi, ada amalul qalbi, ada amalul jawarih. Paham ya? Kalau salah satu dari komponen-komponen ini hilang, maka seseorang tidak disebut sebagai orang yang beriman. Paham ini? Itu makna dari ucapan dua imam besar. Fakana min madhhabihim annal imana qaulun wa amalun. Maka madhab dari para ulama ahli sunnati wal jamaah, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Seperti itu. Makanya orang-orang munafik itu tidak disebut orang yang beriman. Kata Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia berada di kerak neraka yang paling dalam. Kenapa? Apa yang tidak dimiliki oleh orang-orang munafik? Yang tidak dimiliki, mereka mengucapkan enggak? Syahadah mengucapkan. Mereka zakat, infak, sholat apa tidak? Sholat. Terus yang tidak dimiliki apa oleh orang-orang munafik? Kenapa mereka menjadi kerak neraka? Mereka tidak memiliki qaulul qalbi. Atau mungkin mereka memiliki, tetapi mereka tidak memiliki amalul qalbi. Tidak ada takut kepada Allah, tidak ada tawakal kepada Allah, tidak ada khauf, tidak ada raja kepada Allah, maka mereka kafir. Hanya saja kan itu masalah hati ya. Sehingga kita hanya dihukumi, hanya diperintahkan untuk menghukumi yang zahiriyah saja. Jadi orang munafikin itu secara lahiriah muslim, tetapi secara batiniah mereka kafir, karena mereka menyimpan kebencian kepada umat Islam, menyimpan kebencian kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syariat Allah dilaksanakan, ditegakkan, benci mereka seperti itu. Dan para ulama kita rahimahumullah ketika mendefinisikan iman itu, mereka sering menggunakan ungkapan al-imanu khamsununat. Iman itu adalah lima nun. Nun yang pertama qaulun bilisani nun. Nun yang kedua amalun apa? Qaulun bilisani. Yang pertama bukan qaulul bisan, ikrarun biljanani, menetapkan dalam hati. Yang kedua qaulun bilisani, mengucapkan keimanan dengan lisan. Yang ketiga amalun biljawarihi wal arkani, mengamalkan dengan amal anggota badan. Yang keempat yazidu bita'atir rahmani, keimanan itu akan bertambah dengan mentaati ar-rahman, dengan mentaati Allah. Wa yanqusu bita'ati syaitani, dan keimanan itu akan berkurang dengan mentaati setan. Jadi iman, iman itu ada lima nun. Ikrarun bil janani, meyakini dalam hati. Kemudian apa? Ikrarun bil lisani, mengucapkan dengan lisan. Amalun bil jawarihi wal arkani, beramal. Yazidu bi taati rahmani, bertambah dengan mentaati Allah. Wa yanqusu bi taati syaitani, dan keimanan itu akan melorot, akan ambrol, bahkan bisa habis sama sekali tatkala ia mentaati syaitan. Wa qala Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu sama sekali. Orang yang ragu tidak disebut orang beriman. Bahkan keraguan terhadap Allah, keraguan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bentuk kekufuran. Karena ada kufru syak, kufur keraguan. Apakah benar ya Allah itu yang menurunkan hujan ya? Kafir orang seperti ini. Apa benar ya Nabi Muhammad itu utusan Allah ya? Saya kok masih 50-50, kafir dia, belum jadi orang Islam. Semalam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka, dengan jiwa-jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Fadzakara al-jihad minal iman, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jihad itu bagian daripada iman. Tapi antum melihat jihad itu sering dipahami oleh beberapa pemuda yang mentah secara ilmu dan pengalaman, yang namanya jihad itu mesti perang. Padahal dikatakan di sini wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, yang mereka berjihad dengan harta dan jiwa-jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ini perlu kita sampaikan bahwa jihad itu ada dua bentuknya. Yang pertama jihad dalam artian perang itu harus dilakukan di bawah komando penguasa kaum muslimin, Yang kedua jihad dalam bentuk apa? Menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan wa hiya makkiyah, dan dia adalah surat yang turun ketika di Mekah. Dan dalam kitab-kitab sejarah tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan selama beliau ada di fase Mekah. Paham ini? Jadi selama Nabi di Mekah belum pernah ada perang. Tetapi Allah memerintahkan Nabi untuk berjihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira, kata Allah dalam surat Al-Furqan. Dan berjihadlah engkau hai Muhammad kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dengan jihad yang besar. Ayat ini turun ketika Nabi ada di Mekah. Dan ketika Nabi di Mekah tidak pernah ada jihad. Apakah berarti Nabi mengkhianati perintah Allah? Tidak melaksanakan perintah Allah? Jawabnya tidak mungkin. Nabi melaksanakan perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi ketika Nabi di Mekah, berjihadlah kau kepada orang kafir dengan jihad yang besar. Dan Nabi telah melaksanakan jihad itu, yaitu jihad dengan menyebarkan ilmu. Jihadun bil Qur'ani wal hujjati wal bayan. Jihad dengan Al-Qur'an, jihad dengan argumentasi, jihad dengan penjelasan, jihad dengan dalil. Paham ini? Ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya ada bentuk jihad selain perang, yaitu jihad dengan ilmu, jihad menuntut ilmu, jihad tenguk-tenguk membewitang pengajian. Itu bagian dari jihad berdasarkan ayat tadi. Itu enggak ada. Jihad itu harus perang. Orang yang seperti ini berarti menuduh Nabi mengkhianati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla. Dan orang yang menuduh Nabi mengkhianati risalah Allah, orang ini kafir. Berarti dia tidak beriman kepada kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu, bingung. Pernah juga terjadi di kalangan orang-orang Khawarij ketika ada perdebatan antara Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dengan ribuan orang Khawarij. Pada akhirnya mereka bingung sendiri. Yang sebelumnya sudah ngotot sampai urat lehernya tuh menegang mau putus, yang namanya jihad itu mesti perang, enggak ada yang lain. Karena mereka tidak mengikuti pemahaman salafus saleh dan mereka tidak mengikuti arahan para ulama ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena itu kan ayat. Siapa ulama memahami itu? Banyak sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, "Wa li hadza kana al-jihadu naw'aini. Jihadun bil yaddi was-sinan wa hadzal musyariku fihi katsir." Oleh karenanya jihad itu ada dua. Jihad dengan kekuatan tangan dengan pedang, dan pesertanya sangat banyak sekali. Berjihad dalam artian perang itu pesertanya banyak. Kemudian beliau menyebutkan jenis jihad kedua, wa jihadun bil hujjati wal qur'ati wal bay wal qur'ani wal bayan. Yang kedua jihad dengan argumentasi, dengan Al-Qur'an, dengan dalil. Wa hadza jihadun khassah li atba'ir rusul. Dan ini merupakan jihad khusus para pengikut Rasul dari kalangan para ulama dan para penuntut ilmu. Berjihad dengan argumentasi, dengan hujjah, dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan dalil. Dan ini hanya mampu dilakukan oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Kalau orang tidak punya ilmu, gimana dia mau berdalil? Bagaimana dia mau baca kitab? Bagaimana dia mau membantah pemikiran sesat ahli bid'ah? Tidak bisa. Jadi yang mampu melakukan jenis jihad yang kedua ini hanya kalangan tertentu saja. Kalau jihad dengan pedang semua orang bisa, benar tidak? Misalnya ini, na'udzubillah min dzalik, semoga Allah tidak mentakdirkan. Ini orang-orang Iran gempur beramen ini. Karena panglimanya mati, beramen mau digempur orang Iran. Semua orang beramen itu bisa melawan, benar tidak? Dengan batu, dengan pacul, dengan arit, bisa. Meskipun mati, tapi kan melawan. Tapi kan itu jihad. Pesertanya bisa banyak. Tetapi kalau ada orang sesat, ya membawa pemikiran sesat tengah-tengah masyarakat, orang bodoh bisa enggak membantah dia? dengan ilmu. Enggak bisa. Fakiru syai' la yu'ti. Orang tidak punya sesuatu tidak bisa memberi sesuatu. Orang duwe kok ngei. Enggak ada. Aku ora duwe duit arep ngei kowe duit. Ana ora seperti itu. Ya, ada, pernah terjadi. Dukun mau menggandakan uang. Saya tuh enggak punya duit, tapi saya bisa mengasih kamu duit. Caranya kamu investasikan duit ke saya 40 juta dan ini terjadi loh. Tetangga saya sendiri. Duit 40 juta ini mau disetorkan ke bank gaib, bank jin. Ditunggu selama 40 hari nanti baru diambil, itu sudah ada bunganya katanya. Dan bunganya itu besar, menggiurkan sekali. Ritual untuk nabung ke bank gaib itu macam-macam. Pakai ini, sampai habis ratusan juta, duitnya enggak kembali, dia marah. Dukunnya lari, sampai sekarang enggak ketemu. Itu contoh orang enggak punya uang tapi mau ngasih uang. Ini enggak mungkin. Gitu ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim lagi, wa hadza afdhalul jihadain. Dan jihad jenis yang kedua ini lebih utama dari kedua jihad yang ada. Jihad dengan ilmu lebih utama daripada jihad dengan pedang, kata beliau. Kata siapa? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ulama dulu. Ulama kontemporer juga ada. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan di dalam kitab Al-Fatawa As-Sa'diyah, wa min a'zamil jihad, dan termasuk jihad yang paling besar, paling utama, suluku turukit ta'allumi wa ta'lim, yaitu menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Fa innahu man istaghala bidzalik, karena sesungguhnya orang yang menyibukkan dengan dua hal ini, liman sahat niyatuhu, niatnya lurus ingin mendapatkan ridha Allah, la yuwazinuhu amalun minal a'mal, tidak bisa ditandingi oleh amal manapun. Lima fihi min ihya'il ilmi waddin, karena di dalam terdapat usaha untuk melestarikan ilmu agama dan melestarikan agama itu sendiri. Wa da'wati ilal khair, dan terdapat usaha mengajak manusia kepada kebaikan. Wa nahya anis syarr, dan mencegah dari keburukan. Wal khairil katsiril ladzi la yastaghni anhu al-ibad, dan kebaikan yang sangat banyak yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Ada jenis jihad yang sangat agung, menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Itu kata para ulama kita, ahli sunnati wal jamaah. Sedangkan yang tadi memang enggak, jihad itu sama dengan perang, bukan, enggak ada yang makna yang lain. Siapa yang ngajari itu? Ulama mana yang ngajari itu? Sahabatkah? Tabi'in? Tabi'ut tabi'in? Ulama ahli sunnah? Ayatnya mana? Hadisnya mana? Mumet ya, seperti itu. Tetapi anak-anak muda yang enggak ngerti Islam kecuali hanya ISLAM, ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Islam, Isa, Subuh, Luhur, Asal, Maghrib. Itu kalau di doktrin, mas, yang namanya jihad itu dia perang. Tidak ada yang makna yang mantep joyo. Pulang bawa pedang. Yang ganti pelem. Setelah itu suruh ngebom semerintil. La ilaha illallah. Mentah di dalam ilmu. Mentah di dalam pemahaman. Karena jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari pemahaman salafus saleh, begitu ya. Dan jihad ini termasuk bagian daripada keimanan, karena keimanan itu adalah ucapan dan juga perbuatan. Orang mengucap tapi tidak beramal, tidak beriman. Orang beramal tapi tidak mau mengikrarkan keimanannya, dia juga tidak disebut orang yang beriman. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, qada aflahal mu'minun, maka sungguh telah beruntunglah orang-orang yang beriman. Tsumma arafahum bi a'malil iman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada mereka tentang amal-amal keimanan. Ini menjadi bantahan dari bagi orang-orang Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan keimanan itu hanya cukup ucapan di hati saja. Kamu agamanya apa? Oh, saya Islam. Tapi kok enggak pakai jilbab? Ah, yang penting kan hatinya. Nah, itu namanya pemahaman apa? Murji'ah. Pemahaman sesat. Dari kata arja'a yurji'u, maknanya akhara yuakhiru, yakni yuakhirunal amala an musammal iman. Mereka mengeluarkan amal itu dari cakupan keimanan. Jadi menurut mereka yang penting itu hatinya baik. Itulah pemikiran sesat Murji'ah. Adapun menurut ahli sunnati wal jamaah, yang namanya keimanan itu ya ucapan dengan lisan dan amalan dengan perbuatan. Enggak cukup hanya ngomong toh. Saya orang Islam, tapi saya enggak mau pakai jilbab. Lah sumuk kok katanya. Sumuk katanya. Anak sumuk rasa kelamben sisan. Ngeses kan gitu. Ada enggak penganut pemikiran seperti itu? Yang penting hatinya baik, yang penting sama orang baik. Masalah enggak sholat itu urusan masing-masing, murji'ah itu. Dan murji'ah yang paling murji'ah di zaman sekarang adalah orang-orang liberal. Liberal itu enggak peduli dengan amal. Orang-orang sufi juga ada yang terpengaruh dengan pemikiran irja'in. Wah, kalau guru saya itu wali kutub. Ya. Wali kutub itu bagaimana? Wali kutub itu tingkatan keislamannya sudah bukan syariat lagi. Kalau kalian ini kan masih syariat. Masih Islam yang kulitnya tok. Belum ngerti inti sari Islam. Masih sholat, zakat, puasa. Itu sakuku ireng. Gak ngerti kamu. Kamu gak akan paham dengan guru saya. Guru saya sudah jauh melesat ke bulan. Kalau kamu kan masih ngurusi jenggot. Orang kafir sudah sampai ke bulan, kalian masih sibuk ngurusi jenggot. Orang kafir sudah sampai ke bulan, kalian masih baca zahaba zahaba zahabu. Nah, daripada kamu gak sampai ke bulan, zahaba zahabu juga gak ikut. Wis ora melu karo-karo nih, remuk kabeh. Bener gak? Wong kuwi ora ning bulan, ya ora melu pengajian. Remuk toh? Itulah orang-orang liberal. Sampai mana tadi, Pak? Tadi ngomong apa? Hah? Murji'ah. Yu'akhiruna al-amala an musamal iman. Mereka mengeluarkan amal itu dari cakupan keimanan. Yang penting hatine apik. Karo wong serawungi becik, perkara ra salat, ra poso itu urusan masing-masing, rasa diurusi. Itu namanya pemikiran murji'ah. Kemudian juga orang yang menganut tadi ajaran hakikat syariat ma'rifat tadi itu. Itu pembagian seperti itu tidak pernah dikenal di kalangan para sahabat. Tidak pernah dikenal Nabi. Makanya Nabi meskipun sudah manusia paling mulia juga tetap sholat terus sampai bengkak apa? Kakinya. Ketika ditanya, "Wahai Nabi, bukankah dosa-dosamu telah diampuni? Afala akuna abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi orang yang bersyukur?" Para sahabat juga semuanya sholat. Lah kok ini ada katanya wali kutub enggak sholat? Gitu. Jumatan enggak jumatan, itu kan kulitnya saja. Saya sudah mencapai intisari Islam. Nek tak terangke kowe ya ora bakal mudeng, wong kowe urung tingkatane urung makome kok. Seperti itu. Dan ada wali kutub juga di satu daerah di Pulau Jawa ini. Ada dai mukim yang ngajar TPA anak-anak. Ada tokoh di desa saya. Desa situ. Kiai kok enggak jumatan atau kalau jumat itu, saya ini sudah derajatnya hakikat. Jumatan ini orang yang beramen meneh. Jumatan saya sudah di Mekah langsung. Gimana cara? Secara gaib ya surah bakal mudeng. Tak cerita nono kira paham. Karena Islam agak kulit. Saya ada satu permintaan Pak Kiai. Apa itu nanti kalau jenengan sudah sampai di Mekah, kumandangkan azan yang banter. Lu untuk apa? Ya itu penjaluk saya, penyuwunan saya. Gampang. Setelah dia jumatan di Mekah, dia azan Allahu Akbar Allah sampai selesai. La ilaha illallah, gambar Mekah itu hilang. Dan dia hanya metangkring di pohon mangga samping rumahnya dia. Karena Nabi mengatakan idza budiya lis-shalat adbara syaitan wala huduratun. Jika azan dikumandangkan, setan itu akan lari ya sambil terkentut-kentut. Seperti itu. Jadi hakikatnya yang menipu rumangsane jumatan yang Mekah. Lawang di sini jam 12 di Mekah itu cik jam 8 esok. Yang Mekah cik tipel. Terus wong iki jumatan nang endi gitu. Jare nang Mekah ternyata nang pohon mangga nang wit pelem. Amor semut, ular. Cuma matanya dia sudah ditipu oleh syaitan. Seperti itu. Dia juga termasuk terpengaruh pemikiran apa? Murji'ah, manunggaling kawulolan Gusti. Oh, saya sudah tidak melaksanakan syariat. Syariat itu untuk makhluk. Saya ini saking cintanya, dekatnya kepada Allah, enggak ada jarak lagi antara saya dengan Allah. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Tidaklah saya melihat makhluk di muka bumi kecuali ada Allah di situ. itu kafir seperti seperti siapa? Siti Jenar yang kemudian katanya, aku ya gurjari ini, katanya dihukum mati oleh Wali Songo karena menganut pemikiran sesat manunggaling kawula lan Gusti. Seperti itu. Adapun ahli sunnati wal jamaah, keimanan itu dengan lisan dan diikuti dengan amal soleh. Tapi kan ada hadis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, tidak melihat kepada jasad kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Hadisnya kurang komplit. Hadisnya dipotol, dimanipulasi. Padahal lengkapnya hadisnya itu mengatakan wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah itu melihat kepada hati kalian dan melihat kepada amal kalian. Allah enggak melihat wujud kalian. Apakah kalian cendek, lemu, ireng, ora butuh. Wong desit sendalis walu misalnya. Itu enggak penting bagi Allah. Yang penting adalah hatinya kemudian amal solehnya. Tapi hadisnya dipotong. Kan yang dilihat Allah hanya hatinya. Kok kamu pengen melamar anak saya, kamu punya apa? Saya hanya punya hati, Pak. Apa? Enggak bisa. Harus ada amal soleh. Di samping apa? Hati. Jadi Allah kemudian mengenalkan, menerangkan amal-amal keimanan tersebut. Allah mengatakan alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Jangankan khusyuk, salate ora kok. Tapi ngaku beriman. Agamanya apa? Oh, Islam. Islam is my way. Just for Islam. Ning ora salat. Piye? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman itu orang-orang yang senantiasa berpaling dari al-lagwi, hal yang sia-sia. Ayat ini luar biasa ayat ini. Kalau antum cek kitab-kitab tafsir yang menafsirkan ayat ini, di antara sifat orang-orang beriman dia itu berpaling dari hal yang sia-sia. Itu ditafsirkan para ulama kan di antaranya adalah permainan-permainan. Dadu di zaman dulu. Meskipun tidak totoan, tapi itu hal yang sia-sia. Apalagi dipakai totoan. Dan yang semisal dengannya, karambol, gateng, loh. Apa? Remi. Apa itu? Satunya remi itu domino. Remi itu kan yang gambar joker. Kalau domino yang jendol-jendol. Kalau seperti batik-batik itu namanya apa? Hah? Kucing. Kertu kucing namanya. Tidak boleh. Karambol, biliar. Tapi kan ini gurungguanu, olahraga mencerdaskan akal, enggak ada. Syekh Albani yang ahli hadis itu kalau mau nulis kitab apa caturan dulu, enggak ada. Katanya untuk mengatur strategi militer, lah, yuk, bagian lambe orang seperti ini. Katanya belajar sekak itu untuk mengatur apa strategi militer. Khalid bin Walid, panglima Islam yang enggak pernah kalah dalam memimpin peperangan, enggak pernah sekakan. Caturan enggak pernah. Dan para ulama-ulama yang hebat-hebat hafal 1 juta enggak pernah. 1 juta hadis, 1000-an hadis itu. Enggak pernah mereka menghabiskan waktunya gurung-gurung karambol cetak-cetek. Caturan, yuk. Kayu dipikir. Kayu dipikir surung maju, surung mundur dipikir ngantek mumet sirai piye. Mas, mas mbangane mikir kayu wedhusmu ngelih ning omahe. Goleke pakan. Mikir-mikir kayu la ilaha illallah. Itu semuanya lahun, sia-sia. Teman-teman yang masih punya kebiasaan seperti tinggalkan. Itu dosa. Tapi kan enggak pakai totoan. Ya namanya lahun itu tidak pakai totoan. Kalau pakai totoan namanya judi, dua-duanya terlarang. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka tuh membayar zakat. Baik zakat mal kalau memang sudah mencapai nisab dan zakat fitri. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang yang senantiasa menjaga kemaluan mereka. Tidak berbuat zina. tidak mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan mereka kepada perzinahan. Illa ala azwajihim, kecuali kepada istri-istri mereka. Boleh mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka. Aw ma malakat aymanuhum, atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Cuma budak sekarang enggak ada. Fa innahum ghairu malumin, mereka bukanlah orang-orang tercela. Fa man ittagha wara'a dzalik, barang siapa mencari di balik itu, ya, mencari pelampiasan apa ini, biologis di luar istri, di luar apa namanya, budak. Fa ulaika humul adun, mereka lah orang-orang yang apa, melampaui batas dosa. Pelampiasan nafsu biologis selain kepada istri dan budak itu haram hukumnya. Seperti itu. Termasuk istimna, ya, onani itu tidak boleh. Tapi kalau dilakukan oleh istrinya boleh. Paham ini? Selain istri tidak boleh. Karena itu termasuk apa itu? Famanita gawara adzalik. Barang siapa mencari di balik itu. Tapi kalau yang melakukan istri enggak apa-apa. Kalau selain itu tidak boleh. Budak no, orangnya budak kok, budak no. Piye kowe iki? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang terhadap amanah, ya, dan janji-janji, ra'un, mereka menjaga. Mereka menjaga amanah, mereka menepati janji, itu orang-orang beriman. Orang beriman kalau berjanji mengingkari. Orang beriman kalau diberikan amanah berkhianat. Itu namanya orang apa? Munafik. Karena Nabi mengatakan alamatul munafiki talatatun. Idza hadatsa kadziba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jika ngomong dia berdusta, jika berjanji mengingkari, jika dia diberi amanah dia berkhianat. Itu orang-orang munafik. Walladzina hum ala salatihim yuhafidzun, dan orang beriman itu senantiasa menjaga salat mereka. Ini adalah merupakan amal-amal yang harus direalisasikan. Tidak cukup beriman amantu billah wa bima jaa'a anillah wa amantu bi rasulillah wa bima jaa'a rasulillah. Saya beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah. Saya beriman kepada Rasul dan semua yang datang dari Rasul, tetapi tidak beramal. Maka tidak disebut orang apa? Beriman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una. Iman itu adalah 70 sekian. Bid'un itu artinya beberapa, ya. Beberapa. 70 sekian. Au bid'un wa situna, atau 60 sekian syu'bah, cabang. Jadi iman itu ya tajazza. Iman itu bertingkat-tingkat. Tidak sebagaimana dipahami oleh orang khawarij. Kalau yang tadi orang murji'ah, yang penting sudah mengucap syahadat, aman. Orang murji'ah. Sebagaimana orang-orang liberal. Keimanan yang berhak menentukan surga dan neraka itu Allah, itu kalimat benar. Urida bihal batil. Tetapi diinginkan apa? Kebatilan. Maknanya apa? Bebas berbuat dosa. Syariat dilanggar gak apa-apa. Ya. Zina itu kalau suka sama suka tidak apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Itu pemikiran murji'ah. Adapun khawarij, ya, memahami iman itu la ya tajazza. Iman itu tidak berbilang. Iman itu syai'un wahid, iman itu satu. Begitu satu ini hilang, ya sudah, kafir sudah. Oh, penguasa kok membolehkan riba? Enggak ada penguasa. Kafir dia, berontak. Itu pemikiran apa? Khawarij, ghulu, ekstrim. Begitu ada satu penyimpangan, wah kafir ini. Oh, harus di demo, harus ditumbangkan, seperti itu. Makanya ada sebuah buku hitam ditulis oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi. Ya. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Saudi di mata seorang Al-Qaeda. Saudi di mata seorang Al-Qaeda. Itu buku hitam legam, memikir membawa pemikiran sesat radikal yang mengkafirkan kerajaan Saudi Arabia. Karena di Saudi Arabia masih ada riba. Karena Saudi Arabia menjadi anggota PBB, maka kafirlah kerajaan Saudi Arabia. Apalagi Indonesia remuk. Saudi Arabia aja dikafirkan, apalagi Indonesia. Dan ada orang-orang seperti itu. Barangkali di antara mereka yang saya naikin nih, kedal kedil di sini. Oh, nggak mungkin mambu kok. Seperti itu. Kalau mak ada yang seperti itu, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah pemikiran Khawarij dan syiarnya dari dulu sama. Innil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Sama. Dari dulu syiarnya sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia orang-orang kafir. Ayatnya dari dulu sejak zaman Ali bin Abi Thalib sampai sekarang sama. Dan mereka tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, pemahaman salafus saleh, pemahaman ahli sunnati wal jamaah. Yang benar iman itu sab'un bid'un wa sab'una syubah, 70 sekian cabang. Kalau ada di antara iman-iman yang hilang, itu bukan hilang semuanya. Tetapi masih ada keimanan itu, cuma keimanan itu nakis, kurang, tidak maksimal, tidak sempurna. Tetapi tidak kafir, paham? Bukan kok, woi hilang satu, hilang kabeh, enggak. Barji barbeh itu namanya madhabnya. Madhab barji barbeh, bubar siji, bubar kabeh. Itu pemikiran apa? Khawarij. Adapun ahli sunnah dia menghukumi sesuai porsinya. Seperti itu. Iman itu 70 sekian cabang. Fa afdhaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah dari keimanan itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Pohon tumbang. Ya antum lah baru pulang kerja. Nah, misalnya tambong ada pohon tumbang, lalu ada SMS tambong memanggil. Siap. Langsung jiko apa mantol. Karena ada keimanan, ingin menyingkirkan gangguan. Kalau keimanannya lemah, tambang memanggil, wis kono cah, mereka amin. Jiko kemul, jingkrong di rumah hutan-hutan ini buat neng omah, nyai sarimi, doke loro. Ngapain sampai-sampai menyingkirkan gangguan di jalan? Ya, tetapi bagi orang memiliki keimanan, ya Allah, ini amal soleh. Kalau nggak disingkirkan, orang nggak bisa lewat. Dan banyak sekali orang akan terhambat. Cuma bedanya, ini beda loh, ini bedanya. Bedanya apa? Bedanya ahli sunnah dengan orang yang hobinya nolong orang. Bukan hobinya nolong orang, dia tuh hobinya ketok-ketok gitu. Ada enggak orang hobinya ketok-ketok? Saya tanya loh ini. Ada enggak manusia hobinya itu ketok-ketok? Ketok wit, ketok ipang, ketok kayu itu ada enggak? Ada apa tidak? Ada. Lawang lomba ketok-ketoknya ada kok. Alat ketok-ketoknya namanya chopper. Bagi orang yang mengerti dunia perpandian dan perpilihan ngerti. Chopper itu golok sekitar 25 sampai 27 cm. Dia itu biasa digunakan untuk turnamen. Untuk membeladoki kayu, untuk tebang tambang, kemudian sedotan itu yang dari plastik berdiri di srit. Jadung tel kertas babat. Setelah itu dipakai untuk ngetoki kayu. Ada turnamennya ketok-ketok itu. Jadi ada orang itu menyingkirkan gangguan dari jalan bukan karena keimanan, tapi karena apa? Hobi. Karena hobi ini ketok-ketok, senang. Maka dia hanya akan mendapatkan apa? Ketok-ketok. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan orang menuntut ilmu. Jadi sebelum antum itu memenuhi panggilan tambong itu harus meluruskan niat. Ya Allah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan, posisi hujan deras seperti ini, kalau bukan kami siapa lagi? Wah, engko ra yo eneng. Kalau semua orang berpikir engko ra yo eneng, sampai 5 tahun tidak akan ada orang menyingkirkannya. Benar tidak? Ya seperti itu. Jadi yang paling rendah dari keimanan menyingkirkan gangguan dari jalan. Orang mana dikai polisi turu. Dhuwur polisi tidurnya itu. Enggak bangun-bangun itu. Dan sampai apa? Bagian bawahnya chassis motor itu sampai nandok. Enggak baret-baret. Itu zalim loh itu. Enggak boleh. Membuat polisi tidur yang melampaui batas normal, sampai benjulu. Itu bukan imatatul adza, tapi wad'ul adza 'alat tariq, meletakkan gangguan di atas jalan. Seperti itu. Enggak boleh. Ya bikin polisi tidur yang biasa saja sekedar untuk mengurangi kecepatan, benjulu dhuwur sampai aneh sing klekar barang. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu itu adalah merupakan bagian dari cabang keimanan. Tetapi malu itu banyak orang salah paham. Malu yang baik ya, Adapun malu terhadap kebaikan, wah aku jane pengen mangkat ning Bramen ning isin ya. Lah pengajian kok isin ya katokan. Banyak orang seperti itu loh. Oh ya aku biyen pertama ya isin ning. Kenapa malu? Sementara kalau kita melakukan kemaksiatan tidak malu. Nongkrong di pinggir jalan tidak malu, padahal itu dilarang oleh Nabi. Iyyakum wal julusa biturukat, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Yang suka nongkrong segera bertaubat, berhenti dari nongkrong, karena itu dilarang oleh Nabi. Kata para sahabat, tapi kami itu enggak bisa meninggalkan itu. Kata Nabi, kalian harus menunaikan haknya jalan. Apa itu haknya jalan? Tidak mengganggu, menyingkirkan gangguan, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ucap uluk salam. Yang sekarang kan enggak amar ma'ruf nahi mungkar, malah amar mungkar nahi ma'ruf. Yang cawe dok lewat sing soti, sit sweet. Saya sendiri sampai sekarang enggak bisa sing sot, karena dilarang sama mbah, jadi sampai sekarang enggak bisa sing sot. Sing soti nonton wong lewat, mendeleng, tidak menjaga pandangan, itu justru kemungkaran. Dan itu hukumnya haram. Nonton cah wedok-wedok liwat. Nek sing tuwa liwat meneng ae dingkluk. Tidak adil. Jadilah orang yang adil. Jadi ahli sunnah itu dia wasatun. Kata Allah pertengahan ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Jadi ahli sunnah itu pertengahan, pertengahan antara murjiah dengan khawarij. Kalau murjiah terlalu gampang, iman itu yang penting sudah, syahadat yang cukup, aman, lebus warga. Tapi kalau khawarij ada dosa, wah neraka ini, kafir ini, seperti itu. Kalau ahli sunnah tidak, ahli sunnah menghukumi sesuai dengan porsinya, dan mereka mengikuti madhab para ulama ahli sunnati wal jamaah. Kemarin ada daurah ini, baru pulang ya, dari daurah di Solo bersama saya Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Di antara faedah beliau sebutkan, seseorang yang beriman kepada hadis lalat, kata Nabi, idza waqa'ad dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu fa inna fi ihda janahayhi da' wal akharu dawa. Jika lalat itu hinggap di minuman salah seorang dari kalian, hendaknya ia tenggelamkan. Jadi kalau ada lalat ini mencok ke sini ya, maka kita tenggelamkan lalat itu, dibledeski. Ya. Setelah itu dibuang. Ora kok diombe. Sak laler ya kan kaya cukup granul gitu. Tidak boleh. Apa kata Nabi? Karena sayapnya yang satu mengandung racun, yang satu mengandung obat. Itu di zaman dulu enggak bisa dibuktikan. Tetapi para sahabat, para ahli sunnah iman semua. Tiap kali ini juga bledeski. Saya juga begitu. Kapan waktu itu saya minum apa ya? Es itu. Ini kan lalat lagi banyak ini, bener gak? Nah, kalau mencok, bledeski. Tapi itu di ina. Air ya. Nek bakwan rasa kok bledeski neng bakwan kok. Rasanya kok kayak pedes-pedes piye ngono ya. Malah dipangan. Kata beliau, orang yang baru beriman kepada hadis lalat setelah adanya penelitian kedokteran, dia bukan orang beriman. Dia tidak beriman kepada hadis, tapi dia beriman kepada dokter, yang dia gak dapat pahala apa-apa. Itu. Jadi sikap seorang ahli sunnah terhadap hadis itu, dia tunduk dan patuh, percaya meskipun gak masuk di akal. Lalari mencoknya nih, gonteng A1 kok. Kan bledes kaya. Gak masuk di akal ini, hadis ini tolak. Ya itulah ahli lahwa. Masa kunci kejayaan guru kan moja ngaji amal soleh, amal soleh. Yang lain sudah kemeringet demo kene ming wedangan tok. Itu juga enggak mau menerima. Orang sebenarnya tidak mendapatkan pahala. Kurang keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak? Tapi kalau Allah sudah menolong seseorang, dan Allah hanya menolong seseorang, menolong umatnya ketika umat ini diridhai oleh Allah. Dan Allah ridha kalau seseorang ini kembali kepada agama Islam secara kafah, sempurna. Gitu. Sekarang agama Islam kan diambil separuh-separuh, seperempat, seperempat, seperdelapan. Bahkan ada yang mengambil syahadatnya tok, enggak pernah ke masjid. Ke masjid guna embelih kurban tok moro. Uang gereja adzan minggat. Ini jadi uang kok setan tadi. Karena kalau azan dikumandangkan, setan lari terbirit-birit. Ada juga cah wedok lenang. Saya pernah lihat itu. Dua orang. Laki dan wanita masih muda. Saya suudzon ya, ini wong pacaran bukan istrinya. Neng masjid. Jajan suami bareng lingguh wong loro. Setelah enggak pernah berlaku lama nguyuh neng wisi. Duduk lagi. Bareng azan ini minggat. Lagi ngopo, jadi seumur hidupnya nih masjid itu absen itu 1, 2, 3 masjid keterangan nguyuh nggak sholat, nggak zikir, nggak baca Quran, hadir ke masjid tapi keterangannya apa? Nguyuh. Setelah azan lungo melayu. Aduh, ini keliru ya. Jadi ahli sunnah itu pertengahan antara murjiah dan khawarij. Yang murjiah juga ekstrim kiri, yang khawarij ekstrim kanan. Adapun ahli sunnah mereka menempuh jalan pertengahan. Menghukumi seseorang pelaku dosa besar itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarallahu. Jika Allah berkehendak, Allah azab dia. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia. Wallahu ta'ala alam biswab. Itu saja yang bisa kita bacakan pada kesempatan malam hari ini. Insya'Allah pertemuan mendatang kita akan lanjutkan untuk membaca keterangan tentang naik dan turunnya keimanan seseorang. Dan setiap poin yang dituliskan di sini adalah merupakan prinsip ahli sunnati wal jamaah. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk bersoal jawab sebagaimana biasa. Ini jadi satu, kayak sepur mini. Jika saya masih isbal, apakah dosa akan terus mengalir? Iya, karena Nabi mengatakan kullu ma tahtal ka'baini fa finnar. Setiap ap kain yang ada di bawah mata kaki maka di neraka. Seperti itu. Makanya sebagian guru kita tuh pernah ditanya ya, sebagian guru kita pernah ditanya, mana ya dosanya lebih besar, lebih banyak, orang yang merokok atau yang isbal? Jawabnya mana? Jawabnya mana? Isbal. Karena kalau merokok kan sesekali, benar tidak? Apa 24 jam ngebut ngilir terus kan enggak mungkin. Sesekali aja merokok. Tapi kalau isbal kan 24 jam. Selama itu pula dia berdosa. Itu. Dan apa, celana yang tidak isbal itu sekarang itu sudah bukan menjadi satu hal yang asing ya. Saya hidup di era tahun 80-an, 90-an di mana celana yang tidak isbal itu menjadi sesuatu yang asing. Saya yang sekolah di sini. Sekolah saya di sini dekat ini. 5 menit dari sini. Saya ngontel dari Mbayat ya, menggeh-menggeh kemeringat itu kan. Hampir 1 jam. Sampai di sekolah itu teman-teman yang lain yang naik motor, yang naik bis sudah sampai, sudah nongkrong di depan kelas itu. Saya nguntel. Satu sekolah itu bisa dihitung yang naik sepeda ontel. Diteriakin saya. Karena setahu saya, seingat saya waktu itu, seluruh sekolah itu siswanya ya, yang celananya tidak isbal hanya 3. Saya seorang diri, yang 2 ini dari Islam Jamaah. Dan kami setiap kali naik sepeda itu baru datang diteriakin orang-orang di emperan itu. Banjir, banjir, banjir. Aku gur batin lambemu kuwi sing banjir. Pokean ngoeh saya bilang gitu. Di zaman sekarang enggak ada antum diteriakin. Pernah juga saya jalan di Jogja waktu saya masih muda dulu. Masih muda belia. Jalan, celana tidak isbal. Ada anak kecil ini. Itu setelah era tahun 2002-an. Setelah kasus bom Bali. Ada anak kecil kelas TK lo. Itu menyapa saya. Halo Amrozi, dia bilang gitu. Oh, batukmu. Tapi karena anak kecil ya sudah, saya biarkan aja. Di zaman sekarang mana ada, itu sudah langka seperti itu. Benar enggak? Jadi apa yang perlu kita takut, teman kita banyak. Jangan takut menjalankan kebaikan. Kalau kita dulu menjalankan keburukan ya tidak takut. Kenapa menjalankan kebaikan dan itu amal soleh dan itu perintah Nabi, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita ragu dan takut? Ya. Makanya tadi disebutkan dalam ayat walam yartabu, lalu mereka tidak ragu-ragu lagi. Bismillah, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Bagaimana lafal doa untuk orang tua yang sah? Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu. Karena ada yang bilang Allahumma firli dunubi wali walidaya. Ya kalau Rabbi firli dunubi wali walidaya tidak ada asalnya. Ya tadi Rabbi firli bukan enggak pakai dunubi. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bagaimana hukumnya wudu yang di bawahnya ada genangan air? Maksudnya piye? Di bawahnya ini bawahnya apa? Bagaimana hukumnya wudu yang di bawahnya ada genangan air? Di bawahnya apa ini? Hah? Bawahnya apa? Gimana maksudnya lewat kolam? Wudu lewat kolam itu ya? Terus? Ini gak apa-apa. Wong itu air juga tidak najis toh. Gak apa-apa. Jadi antum mau masuk setelah wudu, mau masuk ke masjid itu ada genangan air gitu ya. Ya gak apa-apa selama itu airnya air suci, bukan air najis. Lah kalau air najis juga harus dicuci, kena najis kaki kita berarti. Tapi kalau airnya tidak najis ya enggak apa-apa. Tapi kan ada orang anu kena penyakit kulit lewat situ. Penyakit kulit itu bukan najis kok. Gudik, panu, kadas, kurap itu bukan najis. Paham enggak? Nah, tapi saya gilo ya. Kalau gilo itu urusan lain lagi. Karena tidak semua yang gilo itu najis. Apa contohnya? Gilani tapi tidak najis sih. Hah? Apa contoh yang gila ini tapi tidak najis? Pak? Apa? Umbel, upil, wakwatuha itu. Dan saudara-saudaranya itu kan gila nih. Dan antum dulu kan begitu kan mengoleksi angka 11. Sentrap-sentrup. Tapi itu tidak najis. Tapi nak dileleti kan gilo. Apakah boleh memilih imam sholat untuk mendapatkan imam yang betul bacanya? Demi Allah ini pertanyaan kemarin ditanyakan sama Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah. Jika bacaan makmum belum selesai tapi imam sudah melanjutkan gerakan, apakah kita tetap melanjutkan bacaan? Terima kasih. Jawabnya boleh. Karena itu merupakan usaha untuk mencari keutamaan, kata beliau. Di kampung saya, masjidnya tuh imamnya racet, bacaannya karu-karuan. Tapi ada masjid yang bacaannya bagus, sholatnya tumaknina, tapi itu jauh. Boleh gak saya kesana? Kata beliau, boleh. Itu bagian dari mencari keutamaan. Kecuali, ya ada kecualinya. Kecuali kalau akan menimbulkan fitnah dan suudon dari para tetangga. Wah, si bejo kan saplok yang ngaji neng brahmin, ragelem sholat neng desa gini loh. Wah, kayak menganut aliran apa neh. Terus dibayat kayak gitu. Karo kiai ini. Aku tau sing remuk aku malah. Yang disalahnya malah aku. Padahal aku rebejoy ra kenal. Kalau kasusnya seperti itu, maka dia sesekali sholat di kampungnya, sesekali sholat di masjid yang lain. Tapi kalau antum sholat di masjid yang lain, orang kampung gak ada urusan, bebas. Itu lebih baik kita mencari sholat yang lebih apa namanya bagus. Kemudian tadi dikatakan, kalau sebelum makmum menyelesaikan bacaan, tapi imam sudah melanjutkan gerakan, apakah kita tetap melanjutkan bacaan? Ya, kita mengikuti imam. Kecuali surat apa? Al-Fatihah. Tapi kalau imam sudah baca, kita enggak usah baca, kita mendengarkan. Mana dalilnya? Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Jika Al-Qur'an dibacakan, simak baik-baik dan diamlah, itu ayat Al-Qur'an. Jadi kalau imam baca kita cukup mendengarkan, menyimak dengan baik. Rasah melu moco. Tapi kalau mungkin rekaat ketiga keempat gitu ya, kita baca surat Fatihah, imam sudah rukuk ya kita ikut apa namanya rukuk. Apalagi kalau sampai kita ketinggal rukuk malah gak boleh. Ketinggalan rukuk itu. Tapi kalau imamnya tidak tumakninah, tidak sah sholatnya. Tumakninah itu ya lagi sulat itu seperti gagak notel gitu loh. Belum lagi ini langsung belum sempat baca apa-apa sudah degek meneh. Ya seperti sulat terawih yang berapa menit itu? 7 menit ya. Bayangkan loh. 21 rakaat 7 menit. La ilaha illallah. Kalau saya lebih baik senam daripada sulat. Karuan sehat dan tidak berdosa. Benar tidak? Kalau tidak tumakninah maka tidak sah. Tapi kita mengulangi sholat di rumah. Sholat di situ dalam rangka untuk mengantisipasi fitnah tadi. Kalau enggak ada fitnah yang muncul, ya sudah kita pindah cari imam yang lainnya. Teman saya kalau dinasihati untuk jangan mendengarkan ceramah sembarang ustaz, dia berdalih kita diberi anugerah akal oleh Allah untuk membedakan kebaikan dan keburukan. Loh, lah kalau dia enggak punya ilmu gimana dia bisa membedakan kebaikan dan keburukan? Seperti ulo mangan landa, ambil baiknya buang buruknya, berodol wetenge. Ular makan landa, bisa bayangke? Dia enggak punya ilmu kok dia mau membedakan mana yang baik mana yang buruk? Dia enggak punya ilmu. Dan fitrah manusia itu dia akan mendengarkan, akan membenarkan setiap omongan yang disampaikan. Dan fitrah manusia akan meyakini setiap apa yang dia baca. Itu. Kalau dia merasa pede dengan akalnya dia bisa membedakan semua kebaikan ke orang sombong ini. Ya, karena akal itu ada areanya masing-masing. Gitu. Akalnya seorang ulama tidak sama dengan akalnya orang yang penuntut ilmu. Wes, saya bilang gini aja wes. Moco kita gundul. Itu kalau antum enggak belajar nahwu sharaf enggak bisa baca. Wes, moco nganggo akalmu tak iruh. Bacalah dengan akalmu kalau kamu enggak menuntut ilmu. Tetapi orang sudah belajar nahwu sharaf, meskipun kitab itu tidak ada harokannya dia bisa baca. Itu namanya weruh sadurunge winara. Tahu sebelum digambar. Jadi ning nggon otaknya dia itu sudah enek ndomae cuman neng awang-awang gitu loh. Dengan ilmu yang dia miliki, ngerti enggak? Ini yang ngaku bisa membedakan dengan akalnya, suruh baca kitab gundul dengan berbekal akalnya dia. Jadi akal kita itu terbatas, enggak bisa kita membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Benar atau tidak? Apakah antum kira para teroris itu enggak punya akal? Punya akal enggak dia? Kenapa mereka melakukan keburukan? Jawabnya apa? Kayak si siapa ini? Ini orang yang ditangkap di Inggris itu, yang pelaku LGBT itu, Reinhard Sinogo. Dia punya akal apa tidak? Punya akal. Tapi akal ya nggak bisa kalau hanya mengandalkan akal semata. Dan di omongan dia tadi bertentangan dengan ucapan salah seorang ulama tabiin namanya Muhammad bin Sirin, sudah kita sampaikan kemarin, ya. Inna hadzal ilma dinun fanzuru aman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihatlah, selektiflah kalian dari siapa kalian mengambil agama kalian. Sekarang saya tanya, orang berobat kepada dokter, dia sembarangan dokter, oh, dengan akal kita kan kita bisa membedakan mana dokter yang beneran, mana dokter gendro gitu. Bisa enggak antum? Enggak bisa, wong antum iki berobat ning rumah sakit jiwa, rumah sakit dokter jebule pasien. Bener apa enggak? Oh, nggih dokter, jebule wong edan. Itu akal kita lemah. Jadi harus selektif. Jadi orang ini dia sedang mengkhianati akalnya sendiri dan dia mengkhianati agama dengan ucapannya. Paham ini? Ucapan dia tidak benar dari sisi agama, tidak benar pula dari sisi akal. Itu yang pertama. Yang kedua, antum jangan terlalu ngurusi dia. Nasihati diterima, alhamdulillah enggak, wis tinggalkan. Ora, kowe iki kudu gelem menerima nasihatku. Kowe kudu gelem. Nek aku ki ora, saya dengan akal saya bisa ora iso, kowe kudu manut aku. Lah apa anakmu kok kowe kudu manut? Jadi tugas kita berdakwah, adapun memaksakan kehendak tidak boleh. Paham? Mana dalilnya? La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama. Yang hak dan yang batil jelas. Yang penting kita menyelamatkan diri kita. Kalau orang lain mau diselamatkan, mau alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah, enggak ada paksaan. Seperti itu. Jangan apa waktu kita dihabiskan untuk memikir teman yang tadi itu bunek kita dibikin emosi. Bagaimana cara kita bergaul di tempat kerja yang didominasi perempuan? Bagaimana batasannya? Batasannya yaitu tadi. Tapi laki-laki boleh. Menurut fatwa Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dia bekerja di tempat ikhtilat, dia boleh. Karena memang tugas seorang laki-laki mencari nafkah di luar. Tapi kebolehannya itu jangan ditanggapi negatif. Boleh di sini itu dalam kondisi yang darurat, terdesak. Enggak ada pekerjaan lain. Hanya dia bisa cari kerja, dia kerja di situ dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat. Apa itu? Semaksimal mungkin menjauhi para wanita. dan tidak boleh menyentuh mereka, tidak boleh memandang mereka. Menundukkan pandangan semaksimal mungkin, jaga jarak dengan para wanita yang bukan mahramnya ini, apalagi salaman, apalagi pelirik-pelirikan, karena apa? Pandangan itu dari mata turun ke hati, dan pandangan itu adalah merupakan panah iblis. Kalau sudah memandang, hati kena panah, dan panah iblis itu beracun. Dan kalau sudah racun musim hujan seperti ini, ujung-ujungnya nanti CLBK, cucian lama belum kering, tumbuh rasa ketertarikan, terus ngobrol, terus dia juga nyaman dengan kita. Aku nek ngobrol liyane iku bosen, nek karo kowe kok ya iso klik wae. Horor seperti itu. Itu yang merusak stabilitas nasional seperti. Dan harus berusaha mencari jenis pekerjaan lain yang tidak ikhtilat, bercampur baur antara laki dan wanita. Itu. Tapi enggak ada wadah. Kalau enggak ada, jualan mandiri, jualan online. Itu, atau jualan di Beramen ini ramai loh ini. Sore, siang, malam ramai jual apa? Apa ada doa apa ini yang terbaik untuk orang tua? Baik yang masih hidup atau doa untuk orang tua sudah meninggal. Apa hadis yang mengatakan bahwa Imam Al-Mahdi sudah hadir itu sahih? Enggak ada hadisnya. Ta'iruh mana hadisnya? Yang mengatakan Imam Mahdi sudah hadir. Yang hadis itu kan ucapan Nabi ya. Maksud Nabi mengatakan Imam Mahdi sudah hadir, orang Nabi sudah wafat. Enggak ada. Ini dukun ini, peramal. Ini mengatakan Imam Mahdi sudah ada, Dajjal sudah keluar, Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa Cina, tembok Ya'juj Ma'juj itu tembok besar Cina. Ini orang beng ini. Tidak waras. Dia membaca hadis-hadis akhir zaman, kemudian melakukan apa? Otak atik gaduh. UFO, UFO itu adalah merupakan mata-matanya Dajjal katanya. Aduh. Lalu dia ngomong, ini saya dengar sendiri loh ya. UFO makanya ada penampakan apa? Korup-korup itu. Circle crop yang di Jogja itu adalah UFO yang mendarat, dan itu mata-matanya Dajjal katanya. Lah wong kuwi iki gaweane mahasiswa sing weng-weng kuwi kok. Malam-malam mahasiswa yang weng-weng itu bawa papan itu terus bikin gambar gitu, pergi terus bikin viral itu, bikin geger. Iki ustaz piye to iki? Dan ustaz seperti ini dijauhi ya. Ya menyesatkan banyak orang. Ya, ustadz akhir zaman ini ganti saja dia jadi ustadz akhir bulan, itu lebih bagus. Belajar ciri-ciri darah haid, cara bersuci, ustadz akhir bulan lebih bagus daripada akhir zaman. Bagaimana ketika kita sedang sholat berjamaah, makmum membaca surat Al-Fatihah namun imam sudah rukuk, apakah ikut rukuk? Ikut rukuk. Dan bacaan makmum adalah bacaan imam. Jadi kalau imam sudah baca, kita tidak usah baca lagi. Mana dalilnya? Dalilnya adalah seseorang itu ketika telat, dia dianggap dapat satu rakaat ketika dia bisa rukuk bersama imam, meskipun belum baca Fatihah. Itu hadisnya seperti itu. Man adrakal imamah. Man barang siapa adraka menemui ar-ruku'ah, rukuk, ma'al imami, bersama imam, qabla sebelum an yarfa'ul imamu ra'sahu, sebelum imam mengangkat kepalanya dari rukuk, faqad adraka raka'ah, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Jadi kalau imam rukuk, ikut rukuk. Kalau imam rukuk sampai selesai rukuk, antum belum rukuk, ya enggak dapat satu rakaat. Itu hadisnya seperti itu. Wallahu ta'ala. Apakah benar bahwa Hajjaj bin Yusuf seorang penguasa yang kejam dan bengis? Benar. Di dalam kisah-kisah yang tertulis, dia adalah hafid 30 juz. Apakah demikian? Kalau hafid 30 saya tidak tahu, tapi dia memang penguasa muslim yang bengis dan kejam, dan membunuh rakyatnya. Karena ini dijadikan dalil bahwa Hajjaj bin Yusuf adalah muslim yang wajib ditaati. Betul. Lantung ikut pengajian apa enggak di sini gimana? Sudah khatam kita membahas kitab Qaidah Mukhtasarah fi Wujubi Ta'atillah wa Rasulihi wa Wulatil Umur. Hajjaj bin Yusuf itu seorang penguasa muslim yang jahat, dan dia membunuhi rakyatnya. Pernah dia dalam satu hari membunuh 100 orang, disembelih sendiri, bukan nyuruh orang, enggak. Kebayang enggak bengisnya seperti apa? Saya aja seorang jagal belum pernah nyembelih sapi sehari 100 itu. Ini manusia. Dan dia pernah meminta kepala-kepala itu dikumpulkan, kepala orang ini. Lalu ditaruh karpet di atasnya, lalu dia duduk di atas karpet dan makan minum di atasnya. Tapi para ulama kita sabar menghadapi kejahatan dia dan tetap mentaati dia di dalam kebaikan. Dan itu prinsip ahli sunnati wal jamaah. Mana dalilnya? Banyak sekali sudah kita khatamkan kemarin bukunya selama beberapa bulan. Bahkan dua kali kita khatamkan. Pertama ketika itikaf di masjid At-Ta'awun, yang kedua di sini. Gitu. Antum bisa cek nanti di Telegram Kaji Teko. Dengarkan rekaman. Ada enggak ya? Ada. Rekamannya ada di situ. Di antaranya Nabi mengatakan saya kunu ba'di umara, nanti akan datang setelahku pemimpin. Kulubuhum kulubu syayatin fi juzmanil ins. Hati mereka seperti hati-hati setan yang bersemayam di dalam tubuh manusia. Kata para sahabat, bolehkah kami memberontak kepada penguasa berhati setan itu wahai Nabi? Qala la ma aqamu fikumus shalat. Tidak, selama dia masih salat. Itu kata Nabi. Hikmahnya apa kok penguasa yang jahat kok kita harus taati? Hikmahnya demi menjaga darah-darah kaum muslimin. Kalau kaum muslimin tidak sabar terhadap kejahatan penguasa, lalu mereka memberontak, penguasanya diam saja pemelawan. Melawan, dan penguasa kita punya senjata komplit. Dibantailah kaum muslimin, entek. Banjir darah di mana-mana. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Itu yang dilarang oleh Nabi. Maka para da'i yang menyuruh kaum muslimin sabar terhadap kejahatan penguasa itu adalah para da'i yang penyayang kepada umat. Demikian juga pemimpin itu dalam rumah tangga. Bapak antum jahat, apakah antum akan berontak lawan? Kan enggak, sabar. Meskipun bapak antum tukang mabuk, tukang judi, tukang adu ayam, sabar. Wah saya enggak sabar, mau saya berontak saya bunuh saja bapak saya. Durhaka ente. Paham? Jadi supaya tidak salah paham, nanti didengarkan lagi rekamannya. Karena tidak mungkin pengajian 3 bulan diringkas dalam waktu 5 menit itu. Lebih utama mana ketika kita terlambat sholat Jumat dan saat itu sedang adzan? Antara nunggu adzan selesai langsung sholat tahiyatul masjid yang lebih utama. Karena menirukan adzan hukumnya sunnah, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Jangan pas khutbah itu malah sunnah melakukan yang sunnah. Khutbah itu yang wajib mendengarkan khutbah, bukan malah khutbah malah sholat, itu kebalik. Justru antum malah melakukan yang sunnah, meninggalkan yang wajib, kebalik. Jadi kalau terlambat sholat Jumat, meskipun dia adzan, kan hanya sunnah menirukan suara, langsung sholat. Supaya nanti ketika khotib berkhutbah, kita sudah siap mendengarkan. Itu. Tapi wong-wong do ngenteni wis ben, agama itu ora manut wong akeh. Lah aku guru dhewe men. Bagaimana sikap ahli sunnah mensikapi negara lain saling perang seperti yang terjadi antara Iran dan Amerika? Antum percaya Amerika sama Iran perang? Weng berarti antum. Amerika sama Iran gak akan pernah perang dan belum pernah perang. Antum baca sejarah, mana sejarahnya Amerika sama Iran perang? Ya, dobol, bohong. Amerika dan Iran itu begini, mereka hanya menampakkan gunung lambe tok, untuk menipu orang-orang awam. Kata Syekh Mas'ud Anasan Al-Salman, kalau kamu menganggap Amerika, Iran, Israel itu tiga negara, kamu salah. Israel, Amerika, Iran itu satu negara. Paham? Tidak mungkin ada perang. Wes buktikan. Nanti antum duwe putu, duwe buyut, tidak perang. Insyaallah. Karena mereka satu ideologi. Paham itu? Tidak ada perang Iran dengan Amerika. Itu hanya apa namanya, media saja. Yang antum terpengaruh oleh media. Dan jangan lagi sibuk dengan media ya. Ini kitab yang antum baca, di murojaah lagi di rumah dibaca. Itu lebih manfaat. Seperti itu. Untuk muslimah yang sholat di rumah dan jamaah di masjid lebih baik mana? Di rumah. Padahal tidak ada mahramnya. Di rumah sholat lebih utama. Karena keutamaan sholat berjamaah itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin di dalam kitab Majmu' Fatawa Warasail. Bahwa keutamaan sholat jamaah di masjid 27 derajat itu hanya berlaku untuk lelaki, wanita tidak. Paham ya? Adapun lelaki mereka ya lebih utama sholat di masjid. Adapun wanita tidak, dia lebih utama sholat di rumah. Karena Allah Taala mengatakan wa waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan tetaplah kalian berada di rumah kalian, jangan kalian keluar, apalagi bersolat seperti bersolatnya para wanita jahiliyah. Makanya para sahabat wanita, para tabiin, atba'ut tabiin, mereka enggak berbondong-bondong solat ke masjid, mereka justru solatnya di rumah. Bahkan di dalam kitab Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan, tulisan siapa itu? Tafsir Adwa'ul Bayan Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti. Ya, itu disebutkan riwayat di sana bahwa sholatnya wanita di masjid kampungnya lebih utama daripada sholat di masjid jami. Sholatnya wanita di rumahnya dia lebih utama daripada sholat di masjid kampung. Sholatnya wanita di rumahnya dia tapi di dalam kamar itu lebih utama daripada sholatnya dia tapi di luar kamar. Intinya wong wedok iki saya primpen saya jos. Hanya ngono tak sholat ning ngelongan ya ora iso. Sholat kok ning ngelongan iki piye? Ya karo mikir ngono lho. Sholat kok neng ngelongan. Kalau usul jangan asal, kalau asal jangan usul. Saya baru mulai ngaji. Kita tadi baru mulai jam 8 juga, lebih malah. Bagaimana hukum rokok dan kiat-kiat untuk berhenti merokok? Kalau antum sudah pengen berhenti merokok, kok ceritanya hukum rokok? Berarti ragu-ragu. Merokok itu membunuhmu. Boleh nggak kita membunuh diri kita? Enggak boleh. Merokok itu membunuhmu. Tulisannya cetok, gulune bolong ini. Antum pengen gulune bolong kayak itu lop ini. Enggak boleh itu. Merokok itu satu, dilarang oleh agama. Dua, dilarang oleh negara. Negara kita melarang. Mewajibkan untuk memberi tulisan merokok membunuh. Itu larangan negara. Yang ketiga, dilarang oleh pabrik rokok dan pemilik pabriknya. Saya pernah melihat wawancara pemilik pabrik rokok, kalau enggak salah apa ya, Jarum apa ya, Gudang Garam ya. Anda merokok? Tidak. Sing gawe rokok, juragane rokok, Anda merokok? Tidak. Kenapa? Karena merokok itu berbahaya, kata dia. Seperti itu. Jadi yang bikin rokok itu enggak ngerokok. Kok malah antum merokok? Kemudian di dalam sebuah puisi, Bapak Taufik Ismail itu seorang sastrawan Indonesia, masih hidup sampai sekarang. Dia membuat puisi judulnya Tuhan 9 cm. Jadi rokok itu kalau enggak percaya antum ukur dawane 9 cm. Nek arep tunggu infak eman, nek nggo tuku rokok enggak bisa ditunda. Jangankan habis ya, Jakarta teman-teman yang dulunya mantan perokok itu belum sampai habis, Ustaz. Kita tuh kalau ngelihat buntel rokok kita tuh karek sithik itu udah gelisah kita. Udah bingung pengen dang tuku seperti itu. Tapi nak tinggu infak ya, tinggu urunan ya, untuk membantu fakir miskin eman, tapi kan untuk rokok enggak eman. Apa kata Bapak Taufik Ismail di dalam puisinya? Kalau kita duduk di samping orang yang berzina, dua orang ini saling menularkan virus HIV AIDS. Kita duduk di sampingnya gitu, dia di samping kita orang berzina, kita enggak ketularan. Benar tidak? Kita ketularan HIV AIDS tidak? Enggak. Tapi kalau antum duduk di samping perokok, ketularan tidak? Ketularan. Namanya perokok pasif. Jadi dari sisi ini rokok itu lebih jahat daripada HIV AIDS. Na'udzubillah min dzalik. Saya hampir saja kepletian naik motor, depan saya naik motor. Mawon iku lho, mabur-mabur, antek bingung aku. Bingung sing arep endo iku lho. Mawon iki belok-belok ini zalim orang setia merokok. Mawon itu meletihi orang-orang di belakang. Dan rata-rata wong perokok iki kelambine delok ora bolong. Enek sing bolong karena kena rokoknya sendiri. Ayah saya itu tadi tak periksake. Sudah dua kali saya meriksakan. Ayah saya sudah 4 tahun berhenti merokok. Tapi divonis oleh dokter punya sakit namanya PPOK. Penyakit paru obstruktif kronis. Itu karena efek rokok yang lama sehingga paru-parunya membengkak atau ada sumbatan, ada semacam sumbatan di paru-parunya. Mengakibatkan badan lemes, lemah, gampang capek, tidak bergairah, terus batuk seperti ini. Antum nunggu dulu seperti itu baru berhenti, jangan. Mulai sekarang berhentilah. Bagaimana kiat-kiat berhenti merokok? Saya enggak pernah, jadi saya enggak tahu kiatnya berhenti. Yus, orang nyumet ngono wae. Jangan bawa korek. Bawa rokok kan aneh ngerasa enggak bawa korek. Ora ra nyumet. Saya pernah sholat isya, tapi setelah sholat selesai saya ragu, tadi sudah wudu apa belum? Apa yang harus saya lakukan? Antum wudu terus sholat, karena hukum aslinya antum belum wudu. Kaidahnya mengatakan al yakinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Hukum asalnya antum belum wudu, karena antum tidak yakin kan? Tetapi antum ragu, aku wudu paurung ya. Tinggalkan yang ragu, wudu paurung ini digua, segera wudu lalu sholat. Itu namanya al yakinu la yazulu bisyak. Jangan kebalik, banyak orang itu keliru loh mempraktekan kaidah ini. Nabi mengatakan begini, jika seseorang sholat lalu dia ragu buang angin atau belum, tapi dia sudah yakin wudu tadi, benar gak? Dia sudah yakin wudu lalu di tengah sholat dia ragu, saya buang angin apa tidak? Layan sorifa, dia tidak boleh memutus sholatnya hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar suara au yajidarihan, atau dia mencium adanya bau. Ragu-ragu saya, buang ragu-ragunya, kembali ke hukum asal. Hukum asalnya saya tadi sudah wudu, jadi ini was-was setan, ditinggalkan. Bukan malah, wah aku ragu-ragu batal kesisan. Kebalik ini, penerapan kaidahnya kebalik. Ya, kebalik. Hukum aslinya sudah wudu, datang ke ragu-raguan. Yang ragu-ragu dibuat kita pakai hukum asal, itu yang benar. Kalau ini hukum asalnya belum wudu, wong ragu-ragu kok dia. Berarti kan hukum asalnya belum wudu, maka tinggalkan yang ragu-ragu, segera wudu lalu sholat. Jajan, beli daging. Nah, wah ragu-ragu ini jane dibeleh dengan cara sari apa dibedok apa ditekak ya. Wah gandeng ragu-ragu serasa tuku, kebalik dia. Hukum aslinya kalau kita tinggal di negeri Islam, hukum asli dari sembelian itu disembelih dengan cara Islam. Kalau datang ke ragu-raguan, tinggalkan itu, tetap tuku. Kecuali datang data dan fakta yang valid. Koncone teko, aku mau iruhle bedok. Tahu ya wes, tinggalkan, jangan beli di situ. Paham ini? Banyak orang salah di dalam menerapkan kaidah ini. Demikian pula dengan vaksin. Vaksin itu kan katanya masih babi. Itu kan katanya, hukum aslinya kan halal, tidak ada babinya gitu hukum aslinya. Seperti es, saya pernah dikasih tahu. Saya kan pernah beli es. Waktu itu saya belum menikah, belum punya anak. Saya beli es, ditanya sama bakulnya. Bakulnya ini kepo dia. Oh ini kagem anu putrane to Mas? Mboten, dikira saya sudah punya anak, wong nikah euro. Ini kagem putrane to Mas? Mboten kok, Pak. Oh, kagem ponakane? Mboten. Lah kagem sinten? Kagem kula. Weh, dia bilang begitu. Pas saya makan es ada teman ngasih tahu, itu beritanya beredar santer es ini mengandung babi lho. Ada? Antum dengar berita ini merek tertentu yang terkenal. Mereknya itu. Berita ini kan masih simpang siur, berarti kan dia satu hal yang ragu, betul kan? Hukum aslinya es itu apa? Halal, ambil yang halal, tinggalkan yang ragu. Kecuali sudah ada keterangan data dan fakta valid akan keberadaan babi tersebut, baru ditinggalkan. Seperti itu. Apa hukum? Apa ini? Apa hukum nebaske? Jika penjual dan pembeli sama-sama rindu, nebaske kalau segera diunduk gak apa-apa. Yang haram itu ijon. Antum nebaske tetapi ngunduhe sesuk rong sasingkas yo, itu tidak boleh. Kenapa haram? Karena mengandung unsur ghoror. Pak D kan duwe pari ho. Lah wis merkata wis. Tak tukune yo ning ngunduhe sok ben nek is anu, kuning nek is mateng. Lah piro? Yo 5 juta. Yo wis kono bayaren, dibayar. Harapannya akan panen. 2 bulan lagi ra ngerti yo dintake omo. 5 juta bablas. Ya gak dapat apa-apa. Ini namanya ghoror. Paham? Tapi kalau ternyata dia panen bener, wah melimpah, 5 yutone badi oke. Sama dengan orang beli permen dok cecak itu. Permen dok cecak 1000. Wah, nek entuk nomor entuk di Samsu badi oke. Ning nek entuk nomor hangus ming entuk dok cecak tok rugi. Itu namanya ghoror. Paham? Dan unsur ijon ini, unsur ghoror ini ada pada sistem ijon. Tapi kalau tak tebas pelemu dan diunduh sekarang enggak apa-apa, jual beli biasa itu namanya. Jadi yang dimaksud nebaske itu apa? Harus dirinci. Apa hukum bekerja di satu instansi, tapi instansi memiliki usaha simpan pinjam berbunga, tidak boleh. Riba itu namanya. Jangan bekerja di sana. Ibu saya meminta saya untuk tidak memelihara jenggot dan tidak menggunakan celana di atas mata kaki. Apabila saya tidak mengikuti permintaan beliau, apakah saya termasuk anak durhaka? Tidak. Ibu saya masih kafir. Lah apalagi kafir, tidak. Kalau seandainya dia masih muslim saja tidak berdosa. Kenapa? Karena Nabi mengatakan la ta'ata limakhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah. Kalau orang tua kita memerintahkan maksiat tidak boleh ditaati. Seperti itu. Ada sahabat yang pernah saya ceritakan itu, dia disuruh kembali kepada agamanya yang dulu, kalau tidak ibunya akan mogok makan sampai mati. Sahabat ini kuat, dia tidak kalah. Pada hari ketiga ibunya sudah lemes, sudah enggak makan, enggak minum, dia datang, ya ummah, wahai ibundaku, lau kanat minki alfu nafsin, seandainya engkau memiliki 1000 nyawa, wa kharajat minki nafsan ba'da nafsin, dan nyawa itu keluar satu demi satu, fa wallahi ma taraktu dini hadza li syai', demi Allah saya akan tidak akan tinggalkan agama saya sedikit pun pula. Tetapi kata Allah, wa sahibuma fid dunya ma'rufa, dalam kehidupan dunia kita harus tetap berbakti. Tidak boleh dituruti dan dijelaskan dengan baik, dengan santun, tetapi permintaan yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat wajib untuk dilakukan meskipun ibu kita masih kafir. Dan jangan lupa mendoakan hidayah untuk kedua orang tua kita. Bagaimana menyikapi teman yang kita anggap sudah berilmu dan sudah rajin mengikuti kajian, tapi sering kepoin kehidupan pribadi keluarga kita, cenderung mencari kesalahan dan selalu memuji dirinya sendiri. Menyikapinya, dinasihati, kalau enggak ya eng gitu. I-N-U-N. Istiqomah agar selalu tetap di jalan salafus saleh, ngaji terus. Karena kebaikan itu, segala kebaikan itu didapatkan dengan apa? Menuntut ilmu. Dinasihati teman tadi itu, kalau sudah ngaji kok senangnya apa, mencampuri urusan rumah tangga orang lain, membanggakan diri sendiri, suka mencari kesalahan orang lain. Iya, berarti ilmu yang didapatkannya itu belum apa? Belum sepenuhnya merasuk ke dalam jasad dan jiwanya. Terkadang saya ini, apakah jika ini tersebut saya pendiam sendiri dan tidak saya lampiaskan, saya tetap berdosa? Gimana maksudnya? Terkadang saya iri, oh iri. Apakah jika ini tersebut saya pendam? Apakah jika iri tersebut saya pendam sendiri, tidak saya lampiaskan, saya tetap berdosa? Dilampiaskannya dengan cara apa ini? Antemi tebok? Iya, dipendam. Tidak berdosa dan berusaha meminta kepada Allah agar disucikan jiwanya. Itu doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, sucikan jiwaku, engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa dan engkau adalah pemilik bagi jiwaku. Apa saja benak apa ini, kesyirikan yang tidak sadar telah kita lakukan? Apa maksudnya, apa saja benak bentuk? Nah, unirane kok. Apa saja bentuk kesyirikan yang tidak sadar kita kerjakan? Banyak sekali kesyirikan itu. Ya, seperti misalnya berobat. Oh, nek ana obat iki aku mesti ramari. Itu bentuk kesyirikan. Kemudian wah, udan iku wis rejeki ora payu iki, dodole mesti ora payu ora entuk rejeki. Seolah-olah yang menentukan rejeki itu apa? Hujan. Hujan tidak hujan, jatah rezeki kita sudah dituliskan. Makanya belajar tauhid itu terus, karena ada banyak kesyirikan-kesyirikan yang kadang kita enggak sadar melakukannya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa ana a'lamu wa na'udzubika mimma la na'lamu. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada Engkau dari aku berbuat syirik dalam kondisi aku tahu, dan aku juga meminta ampun kepada Engkau, wa nastaghfiruka lima la na'lamu, terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Sering dibaca doa itu. Misal saya berangkat dari Jogja pada maghrib, mau ke Klaten, kemudian turun hujan lebat ketika perjalanan. Masuk waktu isya, apakah saya berhenti dulu cari masjid untuk sholat, atau lanjut saja dulu kemudian sholat di masjid Meramen ini? Gini, dia berangkat dari Jogja pada isya, sudah sholat maghrib ya, lalu hujan, ya dia tidak mau, dia berhenti boleh, enggak berhenti juga boleh. Karena kalau hujan itu seseorang tidak wajib sholat berjamaah. Mana dalilnya? Tatkala hujan, Nabi memerintahkan kepada sahabatnya yang adzan untuk mengucapkan ala sallu firrihal, ala sallu firrihal, wa fi riwayat sallu fi buyutikum, sallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian, tidak wajib sholat jamaah. Jadi boleh antum lanjut perjalanan lalu sholat isya di sini, boleh juga antum berhenti sholat juga boleh. Apakah takwil mimpi itu semua orang bisa melakukannya? Tidak, hanya ulama yang bisa melakukannya. Karena takwil mimpi itu harus dilakukan dengan kaidah-kaidah syariat berdasarkan dalil. Tapi rata-rata para penafsir mimpi di zaman sekarang itu didominasi oleh para dukun, para peramal. Kita sering melihat orang muslim yang gemar melakukan amal kebaikan, nolong orang, berbagi, namun tidak pernah sholat. Apakah dia bisa disebut orang soleh? Tidak, tidak bisa disebut orang soleh. Karena amal itu, amal jawari yang paling besar, yang paling agung itu adalah sholat. Seperti itu. Seperti antum gini loh, antum apa namanya, berbakti kepada pakde, kepada bude, permintaannya dibelikan, ya, sering dikunjungi, kasih hadiah, tapi antum meludahi orang tua antum sendiri, ini soleh apa tidak? Tidak, karena justru bakti yang paling besar tidak dia lakukan, justru amal jawarih yang paling agung tidak dia lakukan, yaitu sholat, ini yang paling besar. Makanya Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati sholat. Hal pertama yang akan ditanyakan Allah kepada diri seorang hamba dari amalnya adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, baik yang lainnya. Jika sholatnya rusak, yang lainnya pun akan rusak. Dia, tapi dia rajin memberi, rajin bersodakoh, tapi dia enggak sholat. Barangkali sodakohnya itu karena riya, hanya pengen dipuji, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam beribadah? Yang pertama dengan menuntut ilmu. Yang kedua dengan meminta keikhlasan itu kepada Allah. Allahumma, gimana itu? Allahumma rzuqnil ikhlas fil qawli wal amal. Ya Allah, berikan kepadaku keikhlasan di dalam ucapan dan perbuatan. Kemudian membaca apa dalil-dalil yang menerangkan tentang efek buruk siksa yang akan diberikan kepada orang-orang yang tidak ikhlas di dalam beribadah. Para penuntut ilmu itu yang menjadi pertama kali disumat nanti di neraka. Para penuntut ilmu, kalau dia menuntut ilmu tidak ikhlas karena Allah, hanya karena ingin dipuji, untuk memamerkan ilmunya, untuk mendebat orang-orang yang soleh. Oleh ini sholat, ini sholat mungkin, orang pender olehmu sujud ikhlas, tenang toh, lihat lama aku ini surat cocok, harus sunnah. Beri, olehmu butuh kebiasa iru. Ini ngaji baru 3 bulan ngetes orang lain, untuk menampakkan dirinya hebat. Ini orang yang akan pertama kali nanti dinyalakan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka dari itu, kitab-kitab hadis yang ditulis para ulama kita itu hampir semuanya menempatkan hadis niat itu pada halaman pertama. Itu sebagai bentuk apa? Pelajaran bagi penuntut ilmu agar mereka senantiasa mengikhlaskan niat di dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaannya banyak sekali, jadi mohon maaf kalau agak mundur. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk antum semua. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.